بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memberikan ringkasan yang beliau sebut dengan masail. Ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh beliau dari bab yang dibawakan dalam masalah ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Al-iyafah wat tarq wat tiyarah, ini semuanya termasuk dari anggapan sial atau anggapan beruntung dari sebagian hewan, atau anggapan sial atau anggapan beruntung dengan apa yang dilakukan oleh para tukang sihir. Maka dikatakan minal jibti, termasuk dari jibet. Wal jibtu as-sihru, dan jibet adalah sihir. Perhatikan anak-anak, sabit. Perhatikan, kemarin telah kita lewati sebelum bulan Ramadan tentang makna al-iyafa wa tarq wa tiyarah. Dan juga makna al-jibat. Al-iyafa wa tarq wa tiyarah minal jibat. Berkata qala auf al-iyafatu jazr at-tayr wa at-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Jadi tayr ini burung, diterbangkan dengan tujuan untuk mencari atau mengenal tentang nasib yang akan dijalani dalam hidupnya, dalam perjalanannya. Bisa sial, bisa mujur. Ngerti mujur? Apa mujur itu? Nasib sial, nasib mujur. Nasib sial adalah nasib yang tidak diinginkan. Kalau mujur adalah nasib yang diinginkan kebaikannya. Maka dikatakan tafa'ul basma'iha. Tafa'ul itu memiliki anggapan positif, atau dengan istilah yang dikenal dengan bahasa mereka, optimis. Dengan nama-nama burung yang diterbangkan, dan dengan suara-suaranya, dan dengan mamar, yakni arah mana terbangnya. Ini semuanya adalah ilmu perdukunan untuk mengetahui kapan seorang itu dalam keadaan nasib mujur atau nasib sial. Maka dikatakan wa min adatil Arab, ini termasuk dari adat kebiasaan orang Arab. Dan ini bukan pembatas kalimat Arab ini, bahkan selain Arab pun juga memiliki adat semisal ini, terkhusus dengan adatnya orang-orang Jawa yang mereka pada asalnya adalah dengan agama Kejawen dari Buddha dan Hindu. Wakasirun fi as'arihim, banyak juga dari Arab mereka melantunkan syair-syair mereka, syair-syair mereka dengan tafaul dengan nama-nama burung, suara-suara burung dan arah terbangnya burung. Yuqalu afa ya'ifu aifan idza zazara wa hadatsa wa dhanna. Semuanya cuma dengan praduga. Itu semua dugaan melulu, prasangka melulu akan adanya sial atau sebaliknya. Tanpa ada faktanya, bahkan disebut dengan istilah yang ringkas dengan nama khurafat. Khurafat itu adalah keyakinan yang enggak ada faktanya. Bahkan khurafat ini meluas, melebar. Seperti orang yang sekarang ini menerjuni, menekuni seperti barang-barang antik, seperti piring anti basi, piring petuk, harta karun, dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah cuma dugaan melulu, atau disebut dengan istilah yang lebih khusus, halusinasi. Bagaimana ya ikhwah? Ini termasuk dari tazyinus syaitan, dari perkara-perkara yang dibisikkan oleh syaitan, diperhias oleh syaitan. Sebagaimana yang akan kita lewati dalam bab berikut ini, dalam masalah perdukunan. Bab yang akan kita lewati dalam kitab ini di pas ini, setelahnya, setelah masail ini insyaallah. Dan telah disebut bahwasanya al-jibut adalah sihir. Bagaimana ya ikhwah? Jadi sihir itu banyak macam-macamnya. Kaifiyahnya, tata caranya. Di antaranya adalah al-iyafa wa tarq wa tiyarah. Dan tarq, ya kan? Al-khattu yukhattu fil ard. Membuat garis-garis di tanah, kemudian nanti ditafsirkan, ya kan? Seperti seorang meneliti dengan garis-garis yang ada di tangannya seseorang, di telapak tangan, garis ini menafsirkan dengan tafsir ini kau menjadi sial sampai umur sekian dan sekian. Ini semuanya khurafat yang wajib untuk di dustakan, dibohongkan, tidak dipercaya. Baik. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua dari bab ini, tafsiru al-iyafa wa tarq, telah lewat. Yang pertama tadi adalah termasuk dari sihir, penafsiran telah kita lewati. Jazir tair wa tarq adalah khattu fil ard, bikin garis-garis di tanah. Asalisa yang ketiga, anna ilma nujumi nau'un minas sihir. Apa makna masalah yang ketiga ini? Bahwasanya ilmu perbintangan nau'un minas sihir, maknanya bukan semua ilmu perbintangan masuk dalam kategori sihir, tapi ada sebagian ilmu perbintangan termasuk dari sihir. Kalau ilmu perbintangan yang bukan termasuk sihir, seperti mengetahui arah. Orang yang berjalan di padang pasir di tengah malam, tidak mengetahui arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan, tidak mengetahui waktu. Ini jam tengah malam atau sebelum tengah malam atau sepertiga bagian akhir. Kecuali dengan mengetahui ini bintang-bintang tadi sebagai tandanya. Dan ini telah diketahui oleh banyak manusia. Ayo, perhatikan Yub. Itu yang bagus. Kalau kita-kita mungkin karena enggak terbiasa, enggak dikenalkan oleh orang tua kita dahulu bagaimana mengetahui perjalanan bintang dan nama-nama bintang, maka kita enggak bisa membedakan. Tapi orang-orang tua, dulu orang tua kita tahu. Ini sudah jam hampir tengah malam, ini sudah lewat tengah malam, ya kan? ini bulan ini bintang ini daerahnya di sini. Ini menunjukkan arah utara, arah timur dan lainnya. Ini semuanya adalah bukan termasuk sihir. Cuma di sana ada sebagian ilmu perbintangan termasuk dari sihir seperti yang telah kita lewati. Muncul bintang ini sebagai tanda musibah yang akan muncul, sebagai keberuntungan umat dan yang semisalnya, atau memiliki pengaruh yang ada di bumi ini tentang baik dan buruknya keadaan. Ini semuanya termasuk sihir. Dan para saharok, para tukang sihir, mereka memiliki keahlian dalam khurafat ini. Bagaimana caranya untuk memasarkan, melariskan khurafatnya? Itu mereka-mereka punya keahlian. Maka kalau itu waspada, jangan sampai tanya kepada mereka kecuali untuk menguji. Karena kepada tukang sihir ataupun para kahana, para dukun, hukum asalnya enggak boleh kita tanya kepada mereka kecuali untuk menguji. Ini sebagaimana pada yang dijelaskan Syekh Mukbil rahimahullah. Ketika itu Rasulullah SAW menguji kepada Ibnu Sayyad. Ada bertanya selain itu enggak dibolehkan, apalagi berkawan dengan tukang sihir, paranormal, atau orang yang normalnya parah, kenormalannya parah. Ya kan? Para dukun. Ini enggak boleh. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, al-aqdu ma'an nafsi min dalika. Dalika ini isim isyarah. Al-musar ilaihinya apa? Dana. Min dalika. Dari itu. Termasuk itu. Itu apa di situ maksudnya? Rahman. Sihir. Nah, mahsanta. Al-aqd ma'an nafas. Membuat buhul-buhul bersamaan dengan ditiup. Buhul tersebut maka termasuk tata cara praktek sihir. Jadi sihir seperti itu, dan tata caranya adalah membuat buhul lalu ditiup. Biasanya para wanita ini banyak mengilmui perkara ini, khususnya para germo. Anda tahu germo? Germo itu mangan seger nyambut gawe mo. Ini mangan seger mergawe mo, germo. Ya. Para pelacur, mereka pandai dalam ilmu sihir. Maka mengetahui tamunya datang jam berapa, besok dia datang jam sekian, ini nebak-nebak dari bisikannya syaitan. Ini kadang tepat. Nah, itu. Itu para pelacur, para germo. Jadi mereka bisa menggunakan itu dengan bantuan dari syaitan. Kadang sesuai dengan fakta, tapi kita disuruh mendustakan. Ya kan? Malik. Itu kok rewelik? Mas gede ngono kok. Mana tadi Fauzan? Fauzan ini, Zan. Sini. Baik. Al-khamis masalah yang kelima, annan namimata min dalik. Namimah, mengadu domba. Termasuk dari sihir, bahkan namam. Ya kan? Satu waktu saja, sesaat saja pekerjaannya namam, ini lebih dahsyat musibahnya daripada apa? Tukang sihir mengerjakan sihirnya setahun. Ayo ini, perhatikan. Namam, pengadu domba. Mindan juga termasuk dari apa? Dari kelakuannya para saharoh. Karena pengaruhnya besar, menjadi permusuhan sengit di tengah-tengah perkumpulan yang tenang. Karena kelakuannya namam, pengadu domba. Hei. Kamu kok enggak tenang, Mas? Itu apa tenang sini? Baik. Maka perhatikan betapa buruknya pengadu domba. Dan pengadu domba ini kelakuan yang enggak akan berhenti sampai kiamat, tetap ada saja para pewarisnya. Ya kan, maka semoga saja para pengadu domba ini dijauhkan oleh Allah SWT dari perkumpulan yang di situ wujud ketenangan. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga para pengadu domba dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari suatu tempat yang di situ wujud ketenangan. As-sadisah yang keenam, anna min dhalika ba'dul fasahah, termasuk daripada sihir sebagian ucapan yang fasih, ucapan yang memukau, itu namanya fasih, ucapan yang memukau. Jadi banyak manusia kepencet dengan ucapannya. Ini para penipu biasanya harus mempelajari bagaimana caranya menyusun kalimat yang bisa menggiring orang dalam misinya. Maka kemarin telah kita lewati, inna minal bayani la sihra. Sungguh termasuk daripada, termasuk bayan, termasuk kadang diantaranya adalah sihir. Inna minal bayani la sihra. Jadi sihir itu bisa berupa bayan, yang bayan tadi menggunakan kalimat-kalimat yang fasih. Tapi di situ disusupkan racun. Dan para penipu biasanya terlatih untuk menyusun kalimat yang fasihah, sehingga banyak orang gampang untuk ditipu. Ya kan? Dan ini telah kita lewati bahwasanya ini termasuk dari celaan yang dirasakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Inna minal bayla syekh adalah termasuk dari celaan. Jadi jangan gampang terpedaya dengan orang yang ahli pidato, yang di kesempatan ia berpidato menyusupkan racunnya, mengembuskan racunnya terhadap para pendengar yang mereka enggak punya pengetahuan yang benar. Maka enggak bisa menolak, batil pun ditelan. Bahkan yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil karena pandainya mengutang-atik kalimat. Nas'allah assalamu wal afiyah. Setelah kita selesai dari bab ini, dan kita masuk dalam bab baru dari kitab kita, yaitu babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Ah, dibaca. Dibaca Mas Rizki, baca. Aulia ahum, menyentuh apa? Sama aja yuk. Dari Facebook, jazakallahu khair. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Ini sebagaimana telah kita lewati abwab, beberapa bab setelah bab yang pertama dan bab yang kedua dan ketiga, ini rata-rata sebagai pembentang dan penjelas untuk bab yang telah lewati di awal kali. Masuk kita dalam, kita masuk dalam bab kitab kita ini. Nah, kalau itu pembahasannya secara urut adalah mirip-mirip sebagaimana yang sekarang ini kita lewati, sebagaimana juga bab yang sebelumnya. Maka sebagai penjelas, dibikin khusus tentang babu maja'a fil kuhan wa nahwihim, bab yang menjelaskan apa yang datang dalam permasalahan atau hukum para dukun dan yang semisal mereka. Ini gamblang. Cuma sayangnya, segamblang-gamblangnya bab yang semisal ini dan syawahid dari Al-Quran dan Sunnah, berupa dalil Al-Quran dan Sunnah, kadang seorang mengabaikan, enak saja berkawan dengan para dukun. Karena kepentingan perkara-perkara duniawi ya. Ya kan? Maka kalau itu perhatikan, ilmu ini semoga saja sebagai bekal untuk beramal, bukan untuk teori melulu, tapi untuk bekal dalam beramal. Ilmu itu adalah sebagai bekal untuk beramal. Beramal tanpa ilmu enggak jadi, enggak bisa, enggak wujud amal yang mutakabbal di sisi Allah Ta'ala. Maka bab ini sebagai bentuk untuk kita ini diarahkan bagaimana membenci para kuhan, bukan sekedar untuk teori melulu, tapi beramal adalah diantaranya amal qalb, membenci para dukun. Bukan cuma sekedar ilmu nadhari, ilmu teori. Kaum muslimin ketika mereka melanggar tata aturan syar'i, setelah mereka belajar dan pernah mengilmui ilmu lain, amal lain katanya. Artinya yang penting apa yang dalam hati. Kita sudah tahu, telah pelajari. Adapun beramal perkara lain. Ini namanya ilmu cuma teori, nadhari saja. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang diinginkan oleh alul ilm. Tabwib, pembikinan bab dalam kitab-kitab seperti ini adalah untuk kita jadikan sebagai bekal beramal. Di antara amal yang paling pertama kita wujudkan adalah amalul qalb. Membenci para kahanah, para saharoh, para dukun dan para tukang sihir. Dan memasarkan kebencian kepada kaum muslimin. Seluruhnya, baik itu para penguasanya, ya kan? Para mereka yang terpelajar, para mereka orang-orang yang bodoh, semuanya harus kita berikan kampanye untuk kebencian terhadap para kahana, para dukun. Walaupun orang tua kita sendiri, walaupun kawan kita dan yang lainnya, harus kita benci. Bukan sekedar cuma teori melulu, dipelajari tapi tidak diterapkan dalam hati atau dalam lisan atau dalam perbuatan. Qala rahimahullah ta'ala rawa muslimun fi sahihihi. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab sahihnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Bahwasanya beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ata arrafan fasalu an sa'in fasattaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, dengan bahasa sekarang mungkin paranormal, nah itu yang kenormalannya parah, enggak lagi normal tapi kenormalannya pak parah, di bawah standar. Pada siapa datang ke tukang ramal, karena tukang ramal itu bisa dari para dukun, lalu dia bertanya kepada tukang ramal ini tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya apa yang diceritakan oleh tukang ramal tadi, maka hukumnya tidak diterima bagi dia orang yang tadi bertanya. Setelah datang kepada tukang ramal, enggak diterima sholatnya dia 40 hari yakni 40 malam juga. Salatun arba'ina yawman wa lailatan, tentunya siang malam enggak terima salatnya. Faham lagi ya ikhwah? Tadi pagi jam 10 siang kita telah pelajari tentang usul fikih dari karyanya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengihalakan ayat atau khabar dari zahirnya. Apa mana mengihala? Memalingkan. Enggak halal, la yahlu li ahadin ayuhila ayatan an dhahiriha aw khabaran an dhahirihi illa binasin akhara sahihin aw ijma'in aw daruratin wa musyahadatin Intilal karewati tadi pagi itu, ini penerapannya. Lam tuqbalau sholatun arba'ina yawman. Tidak diterima bagi dia sholatnya 40 malam, 40 hari. Enggak diterima, ini dohirnya adalah enggak diterima. Kalau mau mengatakan enggak diterima maksudnya adalah enggak dapat pahala saja, tapi memenuhi kewajiban, butuh dalil. Karena itu telah memalingkan ayat dari atau khabar dari zahirnya. Mafhum? Nah itu. Demikian juga man atarrafan fasalau an syai'in. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya kepada tukang ramal tentang sesuatu, fasaddaqahu. Nah, ini juga secara zahir mendatangi enggak boleh. Barang siapa yang mengatakan boleh, berarti memalingkan dari zahirnya khabar. Enggak halal. Kecuali dengan nas yang sahih atau ijma. Maka telah kita lewati bahwasanya boleh tanya kepada tukang ramal, tapi untuk menguji saja, bukan untuk membenarkan apa yang diberitakannya. Sebagaimana telah kita lewati dari penjelasan Syekh Muqbil rahimah ta'ala terkait dengan kasusnya Ibnu Sayyad, yang pernah Rasulullah tanya kepada dia. Berarti kalau mengkhususkan atau menafsirkan harus datangkan dalil. Tanpa dalil maka tidak diterima. Karena tadi telah kita lewati di pagi dalam usul fikih tak terlewati, la yahillu li ahadin ayyuhila ayatan an dhahiriha aw khabaran an dhahirihi illa binasin akhara sahihin aw ijma'in. Apa dalilnya? Dalilnya di pagi. Bilisanin arabiyyin mubin. Karena Quran ini katanya dengan lisan Arab yang mubin, yang sangat nyata, gamblang, terang. Kok gimana dipalingkan dari yang tersusun dalam siyaknya? Ini ya ikhwah. Maka jika seorang itu ingin mengkhususkan atau menafsirkannya, saya mengeluarkan dari dohirnya, tolong datangkan dalil dari nas yang lain yang sahih yang memang layak untuk digunakan untuk memalingkannya. Kalau enggak layak walaupun sahih, berarti bukan mengena, enggak kena, bukan tempatnya. Ya kan? Ini berkali-kali kita lalui. Maka harus seorang itu cermat dan cerdas. Jadi cerdas cermat itu bukan sekedar dunianya mereka sekolah-sekolah di SMP, SMA dan SD misalnya. Kita bukan, bahkan hari-hari harus cerdas dan cermat. Bukan cuma dilombakan di kecamatan, kabupaten, atau di wilayah, bahkan tingkat nasional, internasional, tidak. Hari demi hari kita harus cermat dan cerdas dan cermat. Dan tentunya adalah, tiada lain minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata sahabat Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu babu maja fil kuhan wa nahwihim. Al-kahin, kahin ini mufrad, jamaknya kuhan atau kahana. Ya kan? Kahanatun atau kuhanun, itu keduanya jamak untuk kahin. Apa itu kahin? Walladhi ya'khudhu an mustarik as-sama. Dialah yang mengambil dari, dialah orang atau dikatakan dukun tadi yang mengambil dari pencuri informasi dari langit, khabar dari langit dicuri. Wa kanu qabla al-mab'ats. Apa makna mab'ats? Dana. Ayolah. Dulu mereka para kahana sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Wa amma ba'da al-mab'ats fa innahum qalil. Adapun setelah beliau diutus, maka para kahana ini sedikit. Tapi belum sedikit, ini adalah kalimat nisbi, kalimat yang relatif. Ya kan? Ya tentunya mayoritas penduduk Tarola di Sugian ini bukan para dukun, tapi sebagian mereka sebagian kecil. Berapa orang aja yang dukun, maka sedikit. Maka dengan kalimat qalil adalah kalimat yang nisbi. Nisbi ya. Dibanding dengan banyaknya selain para dukun, tentunya mereka sedikit. Tapi kalau dibilang banyak juga banyak, artinya bukan cuma sebagian orang saja satu kecamatan, bahkan banyak para dukun ini. Ya kan? Kalau daerah kita ini yang paling terbanyak di daerah Blimbing, dukunnya banyak. Mengajarkan ilmu kebal, ilmu setan yang dibungkus dengan ilmu bela diri yang macam-macam namanya bela diri. Ya kan, diantaranya adalah bela diri yang dimiliki sebagian organisasi juga dibungkus dengan nama yang suci tapi isinya adalah Masya Allah. Nasallahu salama wal afiyah. Wa idza fatastum fatastum jabbarin. Ayat ini untuk apa? Ilmu bela diri. Ya kan, bisa seorang itu dipukul dari jarak jauh langsung gelempang, tumbang. Masa jarak jauh bisa memukul dari tumbang? Simsalabim bebas itu, simsalabim. Ya kan, ngedabres. Sebagaimana dulu pengakuan sebagian mereka, jadi wilayah Sugian bisa dipagari sehingga si maling-maling tadi enggak bisa keluar, dipagar keliling. Pagar pakai apa? Pagar pakai ilmu bela diri. Ini gede brusnya mereka orang-orang yang mempelajari ilmu bela diri, tapi karena enggak malu dipajang di mana-mana selamat hari raya. Dari mengucapkan selamat dari segenap ya kan? Pulan dan pulan dari kelompok bela diri. Wih, enggak punya malu pula. Dikiranya itu sudah sangat istimewa. Padahal termasuk perkara yang harus dihinakan, bukan dimuliakan. Lianullah Ta'ala, kenapa sekarang sedikit menurut beliau di sini bahwasanya perkara yang terkait dengan ilmu dukunan dibanding dengan banyaknya yang lain. Lianna ta'ala harasat sama'a bisyuhub. Jadi dulu yang mengambil dari setan-setan yang kemudian diwahyukan kepada dukun ini dulu banyak. Atau boleh dikatakan di wakanu qablal mab'ats katilan ini apa mustadikus sama' dulu banyak. Begitu bisa juga seperti itu. Dulu yang sering mencuri khabar dari langit itu banyak sebelum Nabi diutus. Atau setelah diutus, pencuri khabar dari langit sedikit. Begitu insya Allah yang benar. Kenapa? Karena di sini penjelasannya, karena Allah Ta'ala telah menjaga langit dengan syuhub. Syuhub itu, jamak dari kata syihab. Bintang-bintang untuk melempar. Waktu mayakub ya dal umam mayukhbiri mayukhbiru bi al-jinni awliya'ahum min al-insi. Tadi dibaca mawaliyahum, di sini aulia, maknanya sama. Dan kebanyakan apa yang terjadi di umat ini, apa yang diberitakan dengannya oleh jin diberitakan kepada wali-wali mereka. Wali-walinya jin siapa? Dari kalangan manusia. Maknanya para dukun itu adalah walinya jin. Makna kalimat ini, para dukun adalah wali-walinya jin. Jadi mereka memiliki kongsi, berkongsi. Apa kongsi itu? Ta'awun. Antara jin dengan para dukun ini memiliki ta'awun, memiliki saling bantu-membantu. Anil Asya, ini jumlah Anil Asya al-Ghaibah, ini adalah termasuk dari kedudukannya mafulbi yang kedua dari yukhbir. Ini beberapa perkara yang gaib yang diberitakan oleh jin kepada wali-wali mereka dari manusia tentang perkara-perkara yang gaib. Bima yaqau fil ard minal akhbar, apa dengan apa yang telah terjadi atau yang terjadi di bumi berupa berita-berita. Artinya pemberitaan-pemberitaan tentang gaib tadi itu yang terjadi di muka bumi ini, jin memberikan kabar kepada wali-wali mereka, yakni kalangan para dukun. Enggak dikatakan minal insi. Jadi para dukun itu mau enggak mau, ya kan? Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menolak bahwasanya dia memiliki hubungan komplotan dengan jin. Mafhum? Nah itu. Dan tentunya jin kok mau memberikan pertolongan kepada wali-walinya, jadi para dukun. Nah, tentunya mengambil keuntungan. Para wali tadi mentaati jin. Nah, para dukun mengambil manfaat dari jin. Beberapa perkara batil diperhias sehingga manusia pun terpedaya. Nah, tazyinus syaiton, tazyinus syahwat. Jadi kalangan jin, syahwat diperhiasi. Nah, dan jinnya ditaati oleh para dukun. Jadi saling menguntungkan. Jinnya diuntungkan dengan ditaati. Manusianya, para dukun diuntungkan dengan apa? Dibantu untuk khobar-khobar yang gaib yang enggak banyak orang tahu. Dan kita yang normal. Ya kan? Bukan paranormal tentunya. Kita yang normal dalam akidah dan akal wajib mendustakannya. Bukan yang paranormal. Kita yang normal dalam akidah dan fitrahnya maka wajib mendustakannya. Ini seharusnya. Fayadun wal jahil kasyafan wa karamatan, maka akan tapi, ya kan, yang menyedihkan si bodoh punya dugaan itu sebagai kasyaf dan karamah, sebagai hal, suatu hal yang dikatakan kelebihan. Mengetahui perkara yang gaib dibilang masya Allah dan sebagai karamah. Baik, ikhwa. Nanti ke mana tadi Fauzan? Mana Fauzan? Baik. Lihat nomor satu catatan kaki dari Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Walwaki anna dhalika min ta'alifi ruhi syaitan. Ta'alif. Apa mana ta'alif? Apa mana ta'alif? Rizki. Ayo. Apa maknanya? Zakaria. Ta'alif. Hah, apa nanya? Mas Dedi? Kita alif itu maksudnya gabungan. Persatuan. Dari rohnya syaitan, al-qorin, bersama rohnya qorinnya insan. Jadi, rohnya syaitan yang dikatakan syaitan korin bersama roh korinnya syaitan, yakni insan. Jadi, insan yang khobis. Faitana jiani. Tanajaitana jayani. Maka keduanya saling najat munajat antara syaitan dengan insan, saling panggil, memanggil. Watakallamu syaitan ma'a qarinihi. Syaitan berbicara bersama qarinnya. Syaitan bersama qarinnya, yakni insan tadi. Bima yuhibbu, dengan apa yang disenangi oleh qarinnya syaitan, yakni berupa insan, tentang khabar-khabar. Alat ya talakoh syaitanu anis syaitan al-akhor, yang telah diterima oleh syaitan dari syaitan yang lain. Qarinul insan al-akhor, qarinnya syaitan insan yang lain. Wa kada fa inna likulli insanin qarinan minas syaitan. Dan wa kada, ini hak utambi, supaya kita mengambil perhatian dengan ucapan yang akan disampaikan. Kafnya kaf tasbih. Seperti ini loh. Dan ini semisaroh. Ambillah perhatian seperti ini loh. Maka sesungguhnya masing-masing insan itu memiliki korin dari syaitan. Setiap orang itu memiliki korin dari syaitan. Kama ja'a dzalika fil Qur'an wa sunnah, sebagaimana datang dalam perkara korinnya manusia itu dari syaitan, telah datang penjelasan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Fa yukhbiru syaitanul insi bima auha ilai syaitanul jinni min akhbaril sa'il wa ahwalihi fi manzilihi wa khususiyati nafsihi mimma alqahu ilai syaitanul qarinu. Bagaimana ini hasilnya? Saling munajat tadi antara syaitan dengan manusia yang sudah punya hubungan erat, antara syaitan dengan manusia, dan antaranya adalah jin tadi, dan juga manusia berupa dukun. Maka syaitan yang berupa manusia ini memberikan khabar dengan apa yang telah diwahyukan oleh syaitan jin tentang akhbaru sa'il, tentang beritanya orang-orang yang berita-berita orang yang bertanya, dan tentang keadaan-keadaannya di rumahnya, dan juga terkait dengan pribadi dirinya dari apa yang telah dibisikkan oleh syaitan al-qarin. Akibatnya fayadunul jahalatu wal mughafalun anna dzalika an salahin wa taqwa wa karamatin. Tapi sayangnya orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang mughafal. Mughafal ini bukan harus orangnya, ini bukan sarjana, bahkan mungkin insinyur tapi mughafal. Bukan mungkin juga LC tapi mughafal. Kadang juga pulang dari Damat tapi mughafal. Ya kan? Nah itu. Kadang pulang dari Jamaah Islamiyah tapi mughafal. Jangan dikira mughafal itu orang-orang bodoh, para tukang becak. Ya kan? Bahkan para DRS pun juga kadang banyak mereka para mughafalun. Pandainya cuma apa? Dodol rokok surungan DRS. Dodol rokok surungan. Apa itu surung rono rendidol. Baik. Jadi para mughafalun, orang yang beran para mughafal. Kenapa kita bilang bahwa mereka juga kadang mughafal? Karena enggak cerdas. Enggak cermat. Ya kan? Mudah terpedaya dengan berita-berita bohong seperti pering petuk. Nah itu. Dan semisalnya. Jadi orang-orang yang bodoh dan para mughafal, kadang mereka punya dugaan itu sebagai perkara bentuk kesolehan dan ketakwaan dan karamat. Wa anna bisalahi kusifal hijabu anhu. Sesungguhnya dengan kesolehan dia itu telah tersingkaplah penutup darinya. Jadi dia mengetahui perkara yang tidak diketahui orang banyak. Memiliki keistimewaan karena punya hubungan dengan jin tadi. Dan inilah perkara yang terkait dengan kekhususan para kahana dan tukang sihir. Sok tahu, ya kan? Oh, ini gini, di rumahnya ada gini. Rumahmu sebelah sana itu harus di pandemi barang ini. Nah, untuk mengusir demitnya dan semisalnya. Oh, tanamu di sana dan seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Maka tadi, oh, namamu tuh begini. Oh, istrimu tuh begini, kalau bisa ganti istri. Nah, semisal, ha? Sebentar. Baik. dan yang lainnya. Kadang rumahnya suruh jual. Baik. Wa hadha min adallid dalali, termasuk kesesatan yang paling sesat. Wa min a'dhamil khidlan. Apa makna khidlan? Brahman, dur kamar. Ini jenis duren, dua dur. Dur Yao, ini dur Jawa. Ini duren. Apa makna a'dhamil khidlan? Wa hadha min a'dhamil khidlan. Baik. Bagaimana rezeki? Kerendahan, bisa kerendahan. Lalu orang pas. Bagaimana Mas Darmuji? Ini termasuk perkara yang terkait dengan ketelantaran, terlantarnya seorang dari hidayah yang paling terbesar. Maknanya Allah enggak pernah enggak diopeni, Allah enggak mengopeninya. Enggak menjaganya. Enggak memberikan taufik, enggak meluruskannya. Min a'dhamil khidlan. Benar-benar ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Yang paling terbesar dalam hal-hal yang meyakini seperti ini. Ya kok bisa? Kadang orang berjubah pakai sorban ternyata meyakini khurafatlah. Badalah. Ayo itu. Ayo tuh, bayangkan. Jubahnya setengah betis, batuknya ngetap dengkul sapi, ternyata ngeyakini khurafat. Ini termasuk min a'dhamil khidlan. Walah. Ayo tuh, perhatikan. Wa niqtadaw wa khudi'a bi katsirin min mimman yantasibu ila dhahiril ilm was shalah. Sekiranya meyakininya dan tertipu dengannya, banyaklah manusia dari orang-orang yang menisbatkan kepada zahirnya ilmu dan sholat. Nampaknya orang yang memiliki ilmu, nampaknya orang yang memiliki kesolehan, tapi faktanya sebaliknya. Makhdul. Makhdul, terlantar dari petunjuk. Terlantar dari taufik. Nampaknya dari sisi penampilannya, wih, jubah dan serbanya, wih, masya Allah memukau. Tapi makhdul. Wih. Ya kan? Nah, ini perhatikan ya ikhwah, demokrasi disuarakan, makhdul. Kufur disuarakan. Para kahana dipercayai, kadang dikawani. Namanya dalam min a'dhamil khidlan. Ya kan? Padahal wa khudi abi katsir min man yantis wa la dhahir ilm wa salah. Setanam nampak penampilan, nampaknya orang berilmu. Nampak penampilan, nampaknya orang yang soleh. Tapi faktanya sebaliknya. Fadl. Siapa yang mau mundur? Fadl. Jin apa? Jin pipis apa? Baik, ini yang perhatikan itu. Ini ucapannya Syekh Muhammad Amir Fikri rahimahullah ta'ala. Jadi jangan gampang terpedaya dengan orang-orang yang seperti itu. Anakunna. Waktu kita rabat dalil kasir minan nas ya dunun al mukhbiru lahum bidzalika anil sini waliyan lillah. Dan sungguh banyak manusia terpedaya dengan cerita gombal tadi. Banyak manusia yang terpedaya dengan cerita gombal tadi. Mereka menganggap bahwasanya yang memberitakan kepada mereka itu dengan cerita gombal-gombal tadi itu cerita dari jin sebagai walinya Allah Ta'ala. Mukhbir tadi dianggapnya walinya Allah, tapi tempat tukang gombal. Jadi para dukun, para sahara tukang gombal. Ya kan? Masa cuma sekedar jarum tiga biji, diikat gini, taruh di situ nanti. Ya kan? Perkara yang hilang bisa balik. Pencuri bisa kelabakan, barang curinya dibalikkan. Nah, kalau lah ada itu cuma bantuan dari jin, dari setan. Pada dasarnya adalah tukang gombal. Makanya laisu bisai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min awliya syaitan, padahal dia adalah bukan walinya Allah tapi walinya setan. Kama qala ta'ala wa yawma nahsuruhum jami'a. Ya ma'syaral jin, qad istaftartum minal insi. Ini pada hari kiamat nanti. Wa yawma nahsuruhum jami'a, pada hari kami mengumpulkan mereka seluruhnya. Ya ma'asyarul jin, di sana ada panggilan wahai segenap jin. Sungguh kalian telah memperbanyak mengambil manfaat dari manusia. Wa qala awliya'u minal insi, dan berkata wali-wali mereka, wali-walinya jin dari manusia, dari manusia, Rabbana. Ini penyesalan. Ini namanya tahassur. Penyesalan dari mereka nanti pada hari kiamat. Dari kalangan wali-walinya jin, dari kalangan manusia, manusia-manusia sebagai walinya jin, apa yang mereka ucapkan nanti pada hari kiamat? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami manusia dengan jin saling mengambil manfaat. Nah, itu namanya istamta'a ba'duna bi ba'din. Antara kami manusia dan antara jin, kami telah mengambil manfaat, telah mendapatkan keuntungan antara pihak kami dan pihak jin. Ini pengakuannya mereka nanti pada hari kiamat sebagai bentuk penyesalan. Bahasa Arabnya tahassuron. Nah, dan penyesalan yang enggak berarti di hari itu. Wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Ini pada hari kiamat. Wa balagna ajalana. Dan kami telah sampai ajal kami yang telah engkau tentukan ajal kami, yakni pada hari kiamat. Apa jawabannya Allah Ta'ala melalui lisannya para malaikat? An-naru maswakum. Neraka itu adalah tempat tinggal kalian. Abadilah kalian di sana, di neraka. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Ma ini bisa diartikan, bisa artinya min, tapi dengan harus dengan tafsir. Kecuali atau man sya Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka tersebut. Mabana man illa man syaa Allahu. Seluruh orang yang bukan min man. Seluruh orang yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka. Inna rabbaka hakimun alim. Karena kalau ma bermakna man, jadi ada sebagian orang atau jin yang mungkin Allah bebaskan dari neraka. Kalau memang dari orang-orang yang punya hak karena keimanannya. An-naru maswaakum khalidina fiha. Ini jawaban dari Allah Ta'ala terkait dengan penyesalan yang mereka telah menyesali apa yang dulu mereka lakukan di dunia, antara jin dan manusia saling apa, saling untung menguntungkan. Keuntungan dari kalangan manusia, dari jin adalah setan diperhias apa, syahwat diperhiasi oleh jin, oleh setan, maka manusia pun melakukannya. Keuntungannya jin, manusia mentaati mereka. Ini saling menguntungkan. Di antaranya adalah para dukun. Ini adalah mengambil keuntungan dari jin, dan jin juga mengambil keuntungan dari para dukun. Dukunnya mentaati jin. Jinnya merasa diuntungkan dengan ketaatan dari dukun. Dukunnya punya keuntungan dari jin, ditolong, dibantu. Untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib, walaupun itu adalah bohong, cuma gombal saja. Kebanyakannya gombal. Dan kita sebagai orang yang normal dalam akidah dan keyakinan, dan akal yang sehat, maka harus membohongkan sebagaimana apa yang Rasulullah bimbingkan terhadap kita dalam perkara ini, juga dalam ayat Al-Quran. Karena ayat ini sebagai bentuk penyesalannya mereka, para jin dan para manusia yang saling untung menguntungkan. Yaitu wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Ini penyesalan, tahassur dari mereka. Maka kita enggak boleh kemudian meniru kelakuannya orang-orang yang telah mengambil keuntungan dari jin. Maka oleh itu perhatikan, enggak gampang kemudian boleh minta bantuan dari jin. Piye carane? Caranya apa? Gimana caranya? Cara yang syar'i, yang enggak melanggar agama, kaya apa? Kang mas muda ada fatwa kemudian gampang diterima, boleh minta kita bantuan, minta bantuan dari jin dalam perkara yang mubah, ya? Caranya piye? Poso telung dino atau salat malam 10 kali, 1 kali sholat 1000 rakaat atau semisalnya, dari mana caranya? Atau langsung dipanggil aja, jin, aku kepengen ngarit, engko jukun ya ndek kono. Sesa ngono. Jin, banku iki ngobos, coba gono nang Pak Salamun. Lek. Teko mun. Ampun nang di sepeda motor iki, nak mau ngon jin. Piye? Halo jin, carikan saya jodoh. Ya kan, janda pun enggak apa. Nang gendek-gendek nanti. Jadi dari mana? Maka lu itu perhatikan, enggak gampang. Kemudian asal kita terima, boleh sebagian fatwa itu mengatakan minta bantuan dengan jin dalam perkara yang mubah. Ya, kalau boleh tolong sebutkan caranya. Apakah pernah Nabi pernah membuat caranya, atau sahabat atau yang lain? Ini perlu penjelasan yang lebih luas. Tapi ya, kau perhatikan. Dan hanya itu sebagai bukti bahwasanya bukan segampang apa yang kita bayangkan. Yang terjadi nanti adalah cuma penyesalan. Ayat ini adalah bentuk penyesalan. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ini jawaban bentuk penyesalan dari mereka nanti pada hari kiamat. Dan penyesalan yang enggak ada gunanya di hari itu. Kenapa? Karena Allah telah menjawab annaru maswaakum khalidina fiha, neraka itu sebagai tempat tinggal kalian. Abadi kalian di sana. Ya kan? Enggak ada udzur. Mana diberi udzur di sini oleh Allah Ta'ala? Enggak ada. Insyaallah ya ikhwan, ini dulu kita cukupkan dan kita sambung di waktu yang sama. Alhamdulillah. Amin. Besok insyaallah kalau Ustaz Abdul Ala belum bisa melanjutkan darasnya, kita isi dengan jadwal yang sama, ya ini insyaallah. Kitab ini juga. Apa? Sunan Nasa insyaallah. Ya, itu ini semua. Piye? Sok libur. Sok libur, mari libur 1 bulan. Ya kan? Kemarin daras Selasa kan bukan pentingan daras untuk buka puasa. Ya toh. Jadi insyaallah besok malam kalau belum dilanjutkan, maka kita akan lanjutkan kitab ini juga nanti. Tapi lagi aja. Tul masjid ini. Biar nanti cepat selesai. Alhamdulillah, minta petolu.